Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah mendoakan. Doakan kebaikan kepada orang tua. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Demikian pula di antara cara berbakti kepada kedua orang tua adalah beramal saleh. Beramal saleh secara umum yang dapat menyebabkan dia memberi syafaat kepada orang tuanya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah atau ilmun yuntafa'u bihi atau waladin shalih yad'u lah." Apabila seorang meninggal, maka terputus amalan kecuali dalam tiga hal: sedekah jariyah, wakaf, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Secara umum, amalan saleh yang dilakukan, yang diamalkan oleh seorang anak, memberi pengaruh kepada orang tua. Memberi pengaruh. Ditambah lagi seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya kebaikan dan mendoakan untuk orang tuanya agar diampuni dosa-dosanya, ini akan mengangkat kedudukan orang tua di akhirat. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seseorang yang ketika dia dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam tingkatan yang istimewa, sehingga dia merasa heran. Dia merasa amalannya tidak begitu banyak dari amalan saleh yang dia kerjakan di dunia. Tapi kenapa dia mendapatkan kedudukan yang begitu istimewa? Maka dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna li hadza? Mengapa aku mendapatkan keutamaan ini?" Maka dijawab kepadanya, "Wa hadza bi istighfari waladika lak." Ini disebabkan karena istighfarnya anakmu kepadamu. Yani untukmu. Yang senantiasa beristighfar. Yang mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar memberi ampunan kepadamu. Sebab. Sebuah keluarga. Apabila mereka mukminin dan mereka menjadi ahlul jannah. Maka mereka akan dikumpulkan di akhirat bersama. Sebagaimana mereka berkumpul di dunia. Suami istri yang saleh bersama anak-anak yang saleh, anak orang tuanya yang saleh dan salihah. Apabila mereka masuk ke dalam al-jannah, maka mereka dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan keimanan itu diikuti oleh keturunan mereka. Maka kami akan kumpulkan mereka bersama. Dalam keadaan tidak dikurangi sedikit pun. Dari balasan apa yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau secara catatan amalan saleh mereka berpisah tingkatan surganya. Misalnya ayahnya lebih sedikit amalannya. Semestinya lebih rendah kedudukan surganya. Namun karena anaknya berada di tingkatan yang tinggi, maka ayahnya ini akan diangkat. Sehingga dia hidup bersama dengan anaknya. Begitu pula suami istri. Apabila mereka menjadi ahlul jannah, dikumpulkan di dalam al-jannah bersama-sama. Jannati adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan masuki al-jannah bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka, demikian pula anak-anak keturunan mereka. Dan termasuk di antara cara berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua telah meninggal adalah berusaha melakukan hubungan baik dengan orang-orang yang ada hubungan baik dengan orang tuanya ketika hidup. Termasuk di antara berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada siapa yang kita ketahui orang ini punya hubungan baik dengan ayah kita, yang ini punya hubungan baik dengan ibu kita, maka kita dianjurkan berbuat baik kepadanya. Ini juga merupakan bagian dari bentuk birrul walidain setelah meninggalnya orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada ibu yang sudah uzur namun tidak tinggal satu kota? Nah, caranya berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Berkhidmat kepadanya dengan cara yang kita mampu. Kalau dia enggak mau diajak, ayo kita hidup bersama. Kadang-kadang sebagian orang tua itu tinggal di rumah sendiri, di kampung sendiri, lebih nyaman. Sementara kita memiliki aktivitas atau pekerjaan di daerah yang lain. Yang mengharuskan kita tinggal di tempat yang lain. Orang tua diajak enggak mau. Dia merasa lebih nyaman untuk tinggal di rumahnya sendiri. Di kampungnya sendiri. Dia masih punya teman-teman yang lama, sama-sama tua. Nah, kalau tidak mampu untuk kita mengurusi secara langsung, maka kita berusaha untuk terus mengecek kondisinya, keadaannya. Kalau dia diurusi oleh salah seorang dari saudara kita, kita dari sisi lain memberi sumbangsih, mengirimkan sesuatu untuk orang tua, ya, membantu saudara kita untuk mengurusi orang tua misalnya, atau yang lainnya. Intinya bahwa seorang berusaha untuk membahagiakan orang tua tersebut, memberi pelayanan kepadanya semampunya, sehingga apabila dia kesulitan disebabkan karena berpisah kota, berpisah daerah, maka dia bisa melakukannya dengan hartanya, memberi nafkah atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Saya terlahir dari keluarga Katolik. Alhamdulillah, sejak tahun 2012 saya sudah memeluk agama Islam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya sikap saya sebagai anak yang masih tinggal dengan keluarga atau orang tua saya yang masih Katolik? Apa kewajiban saya masih sama walaupun agama sudah berbeda keyakinan? Ya, masih bisakah saya mendoakan kedua orang tua saya yang Katolik? Bila orang tua saya yang Katolik memiliki utang piutang, wajibkah saya membantu membayarkannya? Bila suatu hari saya melamar seorang wanita, siapa yang saya bawa ke rumah untuk melamar? Apakah orang tua saya yang Katolik atau orang lain? Di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Namun saya ingin mengucapkan kepada yang menulis surat ini bahwa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi berkah dalam kehidupan antum yang mendapat hidayah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, ini adalah merupakan nikmat yang besar di tengah-tengah keluarga yang mereka tidak berjalan di atas Islam namun di atas agama Nasara, Katolik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah kepadamu, ketahuilah bahwa ini adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu, yang wajib kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah semoga Allah memberikan keistiqomahan, istiqamah untuk mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Istiqamah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari salat, menunaikan zakat, haji apabila mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Dan termasuk di antara kewajibanmu adalah berbakti kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara dunia. Telah kita jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Apabila keduanya memerintahkan kepadamu untuk menyekutukan Allah, jangan kamu taat. Jadi dalam perkara maksiat tidak diperbolehkan kamu taat kepada orang tuamu yang kafir. Namun dalam urusan dunia tetaplah berbuat baik kepada keduanya. Lalu di sini dia mengatakan, apa kewajiban saya masih sama walaupun sudah berbeda keyakinan? Sebagaimana kita jelaskan, dalam urusan dunia tidak mengapa, engkau tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua tersebut kafir. Seperti apabila engkau telah mampu mencari nafkah, maka penuhi nafkahnya, tidak mengapa. Ya. Sambil berusaha apabila ada kesempatan untuk mendakwahi orang tua. Kalau tidak mampu secara lisan, maka dengan memberikan buku-buku yang menerangkan tentang indahnya Islam dan sesatnya selain Islam, sesatnya Kristen. Sampaikan. Atau ceramah-ceramah. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah. Lalu dia bertanya, masih bisakah saya mendoakan kedua orang tua? Saya yang Katolik. Doakan agar dia diberi hidayah. Apabila orang tua itu masih hidup, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya menjadi seorang muslim. Itu doanya. Bukan doa meminta ampunan. Tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya menjadi seorang muslimah. Ketika Abu Hurairah pulang kampung, bertemu ibunya dalam keadaan ibunya telah menerima Abu Hurairah setelah sebelumnya beliau diusir menjadi seorang muslimah. Jadi doanya hidayah. Namun apabila orang tua telah meninggal, tidak diperbolehkan mendoakan kebaikan untuk orang tua agar diberi ampunan, tidak diperbolehkan. Apabila orang tua meninggal dalam keadaan Nasrani. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang mukmin mendoakan ampunan, mengistighfarkan orang-orang kafir apabila telah jelas bahwa mereka termasuk di antara penghuni neraka. Adapun dalam masalah hutang, wajibkah saya membantu membayarkannya? Tidak mengapa, termasuk di antara birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua meringankan beban orang tua untuk membayarkan hutang orang tuanya apabila dia mampu melakukannya tanpa menelantarkan keluarga yang wajib dia nafkahi. Ketika dia hendak melamar seorang wanita, apakah dia datang bersama dengan orang tuanya? Enggak perlu. Karena kafirnya orang tua menyebabkan terputus statusnya sebagai wali. Terputus statusnya sebagai wali. Orang tua yang kafir tidak diperbolehkan menjadi wali. Sehingga ketika dia datang, tidak mengapa datang sendiri atau bersama dengan yang lain yang muslim. Adapun ketika dia menikah, apabila dia tidak memiliki saudara yang muslim, yang lainnya, atau paman yang lain muslim, tidak ada semuanya dari kerabatnya kafir semua, maka yang menikahkannya adalah penguasa. Yaitu penghulu yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, maka dialah yang menikahkan. Adapun orang tua yang kafir, tidak sah untuk dijadikan sebagai wali. Ibu dan ayah saya telah bercerai. Ayah saya tidak pernah menegur atau menyapa saya. Apa yang harus saya lakukan? Tetap berbuat baik kepadanya. Meskipun dia memutus hubungan denganmu, berbuat baik. Kalau tidak bisa bertemu langsung, kirimkan sesuatu untuknya. Kirimkan sesuatu untuknya. Ya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri hidayah kepadanya agar membuka hatinya untuk anaknya. Bagaimana jika saat kita hendak bertobat, sewaktu-waktu kita kembali melakukan perbuatan dosa yang sama, padahal sudah lama sekali kita meninggalkan dosa tersebut? Apa tobat kita gagal atau bagaimana, Ustaz? Apabila seorang bertobat dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha, dengan penuh tekad bahwa dia akan meninggalkan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kemudian dalam waktu yang lama dia melakukannya lagi, ya berarti dia terjatuh lagi ke dalam perbuatan dosa tersebut yang membutuhkan taubat yang baru. Bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sidqun niyyah, kejujuran niat. Dan bukan yang dimaksud ketika seorang bertobat dalam dirinya sudah berniat untuk melakukan dosa itu lagi. Astagfirullah, taubat dia. Dalam dirinya sudah berniat untuk ingin melakukannya lagi. Ini namanya taubat sambel. Enggak tahu apa istilahnya dalam bahasa Arab. Ya. Taubatnya ketika kepedisan. Nah, tapi dia akan melakukannya lagi. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Jadi taubat yang sebenarnya adalah seorang meninggalkan perbuatan tersebut, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak lagi mengulanginya. Bisa itu kenyinya. Kalau seorang jujur dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita. Dalam waktu yang lama, subhanallah, mungkin terfitnah lagi, akhirnya terjatuh lagi, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia terus membiarkan. Akhirnya terbiasa dengan dosa tersebut. Ini akan menyebabkan qaswatul qulub. Qaswatul qulub. Kerasnya hati. Waliyadzubillah. Bagaimana sikap kita jika kedua orang tua membuat pilihan sekolah di SMA atau bersikeras ingin pondok lalu milih pondok dan orang tua murka marah besar karena tidak sesuai dengan keinginan orang tua, apakah ini anak ini durhaka pada orang tua? Tidak. Apabila orang tua sudah dijelaskan bahwa dalam perkara kemaksiatan tidak diperbolehkan taat kepada orang tua. Dia ingin mondok. Mondok ingin belajar agama, menuntut ilmu syar'i, selamat dari penyimpangan. Itu adalah hal yang wajib baginya. Daripada dia memilih masuk sekolah umum, ya. Belum masuk kelas sudah lihat perempuan sana sini. Apalagi kalau masuk kelas. Ikhtilat, campur baur. Laki perempuan. Belum lagi fitnahnya, pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Ya, itu sama dengan dia mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepadanya, punya keinginan untuk mondok, tidak maaf. Selisihi orang tua. Ketika orang tua itu mengarahkan anaknya kepada keburukan. Dan tidak termasuk bagian dari kedurhakaan kepada orang tua. Thank you. Ada anak umur 20 tahun ingin mondok di pondok Ahlus Sunnah, tapi ibunya minta izin langsung. Minta izin langsung dan mencuci kakinya. Maksudnya gimana? Saya kurang paham. Apakah anak termasuk anak yang durhaka karena anak menolak permintaan orang tua anak yang sedang sakit? Orang tua anak selalu meminta untuk memukuli badannya terus menerus, walaupun badannya sudah membengkak. Ya, saya kurang paham ini penyakit apa ini? Hah? Kalau memang dipukuli itu bermanfaat bagi orang tua, ya enggak mengapa meskipun dipukuli. Ya. Ada anak injak bapaknya. Kejam sekali. Anak injak-injak bapak. Padahal memang bapaknya sedang pegel gitu. Hah? Bukan durhaka, justru membantu orang tua. Jadi kalau memang bermanfaat bagi orang tua, kembalikan. Tidak termasuk kedurhakaan insyaallah. Apakah boleh minta doakan orang tua yang agamanya non-muslim? Sudah dijelaskan. Apa, afwan Ustaz, kepada siapakah seorang istri lebih berbakti? Apa kepada suami ataukah kepada ibunya? Apabila seorang wanita telah menikah, maka yang paling berhak dia taati adalah suaminya. Kata Nabi SAW, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'atan tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalau seandainya boleh aku perintahkan seorang untuk sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Maka ketaatan yang paling utama itu kepada suaminya. Namun bukan berarti kemudian dengan alasan dia taat kepada suami akhirnya menelantarkan orang tua. Berusaha menggabungkan kedua-duanya. Taat kepada suami, demikian pula berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana hukum menjual barang yang padanya tertulis promosi? Seperti beli dua gratis satu atau gratis piring. Apa harus memberikan bonusnya? Atau hanya saat diminta? Perjelas jual belinya. Ya. Ketika tertulis di situ misal, "Pak, ini tulisan ini ada hadiah piring, tapi saya enggak berikan ya. Saya enggak berikan. Saya cuma jual sabunnya." Perjelas. Ya. Kalau dia tidak memperjelas, maka asalnya apa yang tertulis? Ya itulah yang dijadikan akad. Ya itu memberikan padanya. Tua telah menikah yang dirasa bermanfaat seperti sarung, sajadah dan sebagainya. Apakah akan menjadi amal jariah untuknya? Dilihat. Apakah ada wasiat dari orang tua? Kalau tidak ada wasiat dari orang tua, maka seluruh peninggalan itu asal hukumnya milik ahli waris. Kalau ahli waris melihat dan mereka bersepakat, ini diberikan kepada yang lain, berikan kepada masjid, ya terserah ahli warisnya. Itu adalah hak mereka. Berdasarkan ayat di atas, apakah mendoakan kedua orang tua pada saat mencapai usia 40 tahun dengan doa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati"? Tidak menunjukkan bahwa usia 40 tahun baru berdoa. Hah? Tidak ada satupun para ulama yang memahami demikian. Nah, akan tapi yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan tentang keutamaan orang tua kepada seorang anak dan anak yang bar liwalidayhi, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa usia 40 tahun baru berdoa. Jadi kita usia 20 tahun enggak boleh mendoakan orang tua. Bukan itu yang dimaksud. Mendoakan orang tua kapan saja seorang punya kesempatan untuk mendoakannya. Apakah orang tua di dalam dalil-dalil sahih termasuk mertua kita yang harus bagian birrul walidain? Tidak, beda. Mertua tidak dianggap sebagai al-walidain, sebagai orang tua. Yang dimaksud orang tua adalah yang melahirkan kita dan yang menjadi sebab lahirnya kita. Dalam hal ini, ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita. Suami ibu bukan. Bukan orang tua. Suami ibu. Misalnya bapak meninggal, ibunya menikah lagi. Suami ibu. Bukan orang tua. Hak-haknya berbeda. Meskipun kita tetap dianjurkan berbuat baik. Termasuk dalam silaturahim. Ya, tapi disamakan kedudukan dengan orang tua tentu tidak demikian. Apakah doa mertua termasuk bagian dari doa orang tua yang dikabulkan? Tidak sama. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang cerewet, terutama ibu? Ya memang seperti itu, semakin tua semakin cerewet. Maka di saat itulah seorang harus berjiwa besar, ya. Orang tua itu semakin tua semakin terlihat kekanak-kanakan. Maka di saat itu dibutuhkan kesabaran, sabar dalam menghadapi orang tua. Kamu juga waktu kecil seperti itu. Kamu harus ingat bahwa kamu ketika kecil, ibumu yang melayani kamu, ibumu yang mengurusi kamu. Sementara tindakanmu itu macam-macam. Bukan cerewet lagi, nakalnya luar biasa. Kadang ibumu kamu pukul, iya kan? Ketika kamu masih kecil, ibumu kamu kencingi, kamu beraki. Kamu lakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ketika orang tua semakin dewasa, semakin tua, berusia senja, maka dia akan melakukan hal-hal yang mungkin anak-anak yang melakukannya. Ya. Sulit untuk datang ke toilet sendiri, akhirnya ngurusi anaknya. Ya. Dikasih popok seperti anak-anak kecil. Maka disitulah, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika orang tua itu mencapai usia senja, imma yablughanna 'indakal kibar. Di saat ini ketika orang tua itu telah mencapai usia yang sudah sangat tua yang menyebabkan dia telah semakin melemah, maka di saat itulah kamu harus lebih perhatian kepada orang tua kamu, ya, lebih menampakkan sikap khidmat kamu, pelayanan kamu kepada orang tua. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan mereka sedih. Uff. Membentak. Tidak. Jangan sama sekali. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kami jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.